sama you Pancura live biasa. Iya, SMS-nya udah saya buka Pak Cipun. Selamat bertugas Bapak. Tambah lemu saya gitu loh. Siapa nak? Pak Cipun. Alhamdulillah. Oh, oh, oh. betul sekali. Lah, eling jomblo. Molane rak molane. Yeah. Semuanya ada masanya nanti pasti. Betul sekali. Kita tinggal nunggu aja. Alhamdulillah. Antrian ya. Alhamdulillah.